Anissa Rahma, New Palapa. Semangatnya. Maafkan sahabatku bila ku tak datang di pesta perkahwinanmu. Pesta adalah dukaku. Indonesia. Tepuk tangan yang lagi mana buat New Palapa semuanya.